أكرمنا برؤية سيدنا محمد. Ya Allah, ya Tuhan kami, muliakanlah kami semua, ya Allah, dengan melihat wajah Nabi Muhammad. Ya Rabbana, akrimna biliqai Sayyidina Muhammad. Wahai Tuhan kami, muliakanlah kami, ya Allah, dengan bertemu dengan Sayyidina Muhammad. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, temukanlah kami dengan Nabi Muhammad, ya Allah, walaupun dalam tidur kami, ya Allah, perlihatkanlah kami wajah yang bersinar itu, ya Allah, wajah Asrafur Rusul, Rasul yang paling mulia, ya Allah, muliakanlah kami semua dengan memandang wajah yang mulia itu. Ya Rasulullah, kami semua mengaku sebagai umatmu, tapi sedikit pun kami tidak pantas menjadi umatmu, ya Rasulullah. Perbuatan dosa kami, ibadah kami yang minim, hati kami yang kotor, menunjukkan akan tidak pantas kita menjadi umatmu, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami semua mengaku cinta padamu, tapi kami sering meninggalkan sunnah-sunnahmu, tapi kami tidak memperdulikan syariatmu. Ya Rasulullah, kami mengaku cinta padamu, tapi tak kala ada orang-orang yang menghinamu, ya Rasulullah. Tak kala ada orang yang menghina sahabat-sahabatmu, ya Rasulullah. Tak kala ada orang yang menghina istri-istrimu, ya Rasulullah. Kami hanya bungkam diam, ya Rasulullah. Kami hanya diam, ya Rasulullah. Kami tidak bergerak sedikit pun, ya Rasulullah. Apakah kami pantas mendapatkan cinta padamu, ya Rasulullah? Nabi Musa alaihissalam mempunyai pengikut-pengikut yang setia, Al-Asbab, yang mana mereka mencintai Nabi dan juga setia pada Nabi Musa, yang mana mereka cinta kepada Nabi Musa sekaligus melindungi Nabi Musa sekaligus mengorbankan jiwanya demi Nabi Musa. Nabi Isa alaihissalam memiliki pengikut-pengikut yang setia, yang setia melindungi Nabi Musa, Nabi Isa, yang setia melindungi Nabi Isa, yang setia dengan Nabi Isa, yang mengorbankan jiwanya demi Nabi Isa, yaitu golongan Hawariyun. Iqala Isa bin Maryam bil Hawariyin, man ansari ilallah. Tatkala Isa bin Maryam berkata kepada kaumnya, siapakah yang membela aku? Siapakah yang melindungi aku? Siapakah yang membela jalan Allah? Siapakah yang membela jalanku? Mereka tanpa gentar menyatakan, nahnu ansarullah. Kamilah pembela-pembela Allah. Kami akan melindungimu, wahai Isa. Kami akan melindungimu, wahai Isa. Kami akan mempertahankan agamamu, wahai Isa. Tapi kita, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diganggu, dihina, dirusak agamanya, Nabi memanggil-manggil kita, man ansari ilallah, siapakah yang mau melindungi aku, siapakah yang mau melindungi agamaku, siapakah yang mau membela sahabat-sahabatku, siapakah yang mau membela jalan Allah. Kita tidak menjawab, kita acuh tak acuh, kita membiarkan orang-orang tersebut hidup di tengah-tengah kita. Pantaskah kita dijadikan umat Nabi yang setia. Ya Rasulullah, kami menyaksikan sekarang di zaman ini banyak orang-orang, ulama-ulama, tatkala organisasi mereka diganggu, dihina, mereka marah dan tidak terima, ya Rasulullah. Kami menyaksikan sekarang ada orang-orang, ulama-ulama, tatkala partai mereka diganggu, dihina, mereka tidak terima, ya Rasulullah. Mereka marah, ya Rasulullah. Mereka membela partai tersebut, ya Rasulullah. Kami juga menyaksikan ada orang-orang, ulama-ulama, tatkala ibunya dihina, keluarganya dihina, anaknya dihina, keluarganya dihina, mereka angkat senjata, ya Rasulullah. Mereka tidak terima, ya Rasulullah. Mereka membela keluarganya, ya Rasulullah. Tapi kami menyaksikan ulama-ulama, manusia-manusia di zaman ini, ya Rasulullah, tak kalah agamamu, ya Rasulullah. Tak kalah engkau dihina, ya Rasulullah. Tak kalah istri-istrimu dihina, ya Rasulullah. Sahabat-sahabatmu dihina, ya Rasulullah. Mereka tidak marah, mereka diam, ya Rasulullah. Jadikanlah kami orang-orang yang membela-Mu, ya Rasulullah. Membela sahabat-sahabat-Mu, ya Rasulullah. Membela istri-istri-Mu, ya Rasulullah. Amin, amin, ya Rasulullah. Ma'asyiral hadirin, di satu riwayat, sepeninggal Rasulullah, setelah Nabi wafat, banyak sahabat-sahabat yang terkejut, yang merasa kehilangan. Ada sebagian dari mereka mendengar kabar wafat Nabi, ada yang lumpuh. Ada sebagian dari mereka mendengar Nabi wafat, hanya tercengang, tidak bisa berkata-kata. Ada sebagian dari mereka tatkala mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat langsung berdoa kepada Allah, ya Allah, bukakanlah mataku, ya Allah, karena aku tidak ingin melihat wajah siapapun selain Rasulullah. Bukakan mataku, ya Allah, karena aku tidak ingin melihat wajah siapapun selain Rasulullah. Itulah kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala mendengar berita wafat Nabi, beliau berkata sambil menangis, sambil menunduk dan berkata, bi'abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah. Sesungguhnya pada waktu engkau masih hidup, ada batang pohon yang menangis karena pisah dengan engkau, ya Rasulullah. Ada sebatang pohon menangis karena tidak engkau pegang lagi, ya Rasulullah. Fanahnu ummatuka, kami umatmu, ya Rasulullah, lebih pantas menangis daripada batang pohon tersebut. Kami lebih pantas menangis daripada pohon tersebut. Tapi anehnya, kami tatkala engkau tinggal, kami tidak menangis dan kami tidak rindu padamu, ya Rasulullah. Keutamaanmu sangat tinggi, derajatmu sangat tinggi, sampai-sampai Allah menjadikan taat kepadamu sama seperti taat kepada Allah. Sampai-sampai Allah menjadikan taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Mayuti Rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah berarti dia taat kepada Allah. Ya Rasulullah, saking cintanya Allah kepadamu, saking tingginya derajatmu, sampai-sampai Allah memaafkanmu sebelum Allah menyebut kesalahanmu. Yaitu firman Allah, "Afallahu anka lima adinta lahum." Allah telah memaafkanmu wahai Muhammad. Tapi mengapa engkau mengizinkan mereka? Allah memaafkan dulu sebelum menyebut kesalahannya. Kemudian, ya Rasulullah, engkau adalah nabi yang terakhir, diputus di akhir, tapi engkau dijadikan nabi yang paling afdal. Engkau disebut di awal mereka, sebelum mereka. Ya Rasulullah, keagunganmu, ketinggian derajatmu, sampai-sampai penduduk neraka menginginkan taat kepadamu, sedangkan mereka disiksa oleh Allah di neraka. Tatkala mereka di neraka, mereka ingat kepadamu, mereka ingin dulunya taat kepadamu. Yang ulun mereka orang-orang yang berdiri, mereka berkata, "Laitana ato'na Allah wa ato'na Rasul." Seandainya kami dulu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, kami tidak akan ada di neraka ini. Demi ayah muda ibuku wahai Rasulullah, Musa bin Imran, Nabi Musa, Allah memberinya mukjizat yang besar sehingga batu bisa menjadi sumber air. Tapi itu dibandingkan mukjizatmu ya Rasulullah, dibandingkan dengan mukjizatmu yang besar ya Rasulullah, itu adalah hal yang kecil. Yaitu tatkala engkau mengeluarkan air dari jari-jarimu, yaitu bersumbernya air dari jari-jarimu. Ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku, Nabi Sulaiman diberi oleh Allah kendaraan angin. Tapi mukjizatmu lebih besar ya Rasulullah, yaitu tatkala engkau dibawa oleh buruk sehingga berjalan sampai ke langit ketujuh. Demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, Isa bin Maryam, Nabi Isa diberi mukjizat oleh Allah bisa menghidupkan orang mati. Tapi engkau ya Rasulullah bukan orang mati yang hidup, bukan hewan mati yang hidup, tapi hewan yang sudah disembelih, yang sudah dimasak, bisa berbicara denganmu ya Rasulullah. Daging tersebut yang sudah dimasak sayang kepadamu dan mengingatkanmu, ya Rasulullah, la ta'kulni fa inni masmumah. Wahai Rasulullah, jangan makan aku karena aku beracun. Sampai-sampai yang sudah mati, sudah dimasak, bisa berbicara dengan Rasulullah. Inilah mukjizat Rasulullah. Ya Rasulullah, Nabi Nuh mendoakan penduduk kaumnya celaka binasa. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyar. Ya Allah, jangan engkau sisakan orang kafir satu pun di muka bumi ini. Tapi bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Tatkala wajahmu berdarah dilempar oleh orang-orang tersebut. Tatkala gigimu patah karena perbuatan orang-orang tersebut, engkau tidak mendoakan mereka binasa, melainkan engkau berkata, Allahumma fil liqawmi fa innahum la ya'lamun. Allahumma salli wa sallim. Demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, seandainya engkau tidak berteman kecuali dengan orang-orang yang sederajat dengan engkau ya Rasulullah, engkau mungkin tidak akan menerima kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau bukan engkau orang yang tawadhu, yang berhati mulia, engkau pasti tidak akan menerima kami karena derajat kami jauh daripada derajatmu. Tapi demi Allah, engkau menerima kami, engkau mengakui kami, engkau cinta pada kami. Kami hanya bisa membalas dengan selalu membahagiakan hatimu ya Rasulullah. Ma'asyiral hadirin, itulah kata-kata Umar bin Khattab tatkala mendengar wafat Rasulullah. Sekarang kita sebagai umatnya yang mengaku cinta pada Nabi Muhammad, mari kita introspeksi diri. Benarkah cinta kita ke Nabi Muhammad? Sungguh-sungguhkah kita cinta kepada Nabi Muhammad? Disebut dalam kitab Asy-Syifa liqadiyyah. Orang yang benar-benar cinta pada Nabi memiliki tiga bukti, tiga alamat. Yang pertama, al-iqtida' bihi wasti'mal sunnatih wamtithal awamirih wastinab nawahih. Alamat yang pertama, jika engkau benar-benar cinta kepada Rasulullah, ikutilah jalan Rasulullah dan lakukanlah sunnah-sunnahnya. Para sahabat Nabi tidak membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Sumbernya Rasulullah, Rasulullah melakukan itu, dilakukan oleh para sahabat tanpa memandang itu wajib ataupun sunnah. Oleh karena itu, marilah kita ikuti jalan Nabi melakukan sunnah-sunnahnya. Alamat yang kedua, mahabbatuhu liman ahabban Nabi wa man huwa bisababih min ahli baitih wa sahabatih min al-muhajirin wal ansar wa adawatu man adahum wa bughdu man abghadahum wa sabbahum. Alamat yang kedua di kitab Asy-Syifa al-Qadiyyah, tanda cinta kita kepada Nabi adalah cinta kepada Nabi dan juga ahlul baitnya, keluarga Nabi. Siapapun, seberapapun tinggi derajatnya, setinggi apapun ilmunya, mengaku cinta pada Rasulullah tapi membenci para habaib, membenci keluarga Nabi, saksikanlah, itu adalah dajjal yang ada di zaman ini. Begitu juga mencintai sahabat Nabi, mengakui mazhab ahlul bait, mengaku cinta pada ahlul bait, mengaku cinta kepada Imam Ali bin Abi Thalib, mengaku cinta kepada Fatimah Az-Zahra, tapi membenci para sahabat Nabi, membenci Abu Bakar As-Siddiq, membenci Umar Al-Faruq, membenci Utsman bin Affan. Saksikanlah, itu adalah dajjal di zaman ini. Siapapun, walaupun dia adalah habaib, kalau habaib jalannya di luar ahli sunnah wal jamaah, wajib kita musuhi, wajib kita putus hubungan, karena dia bukanlah habaib jika tidak sesuai dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Wa adawatu man adahum, membenci, memusuhi siapa orang yang memusuhi sahabat. wajib bagi kita kalau memang benar cinta pada Nabi memusuhi orang-orang yang membenci sahabat Nabi. Tapi anehnya zaman sekarang ulama-ulama, ustaz-ustaz justru menerima, menghormati orang-orang Syiah yang menghina sahabat Nabi. Dakwah mereka selalu membela Syiah. Inikah alamat cinta pada Nabi? Kalau engkau benar-benar cinta pada Nabi, pasti setiap majelismu, setiap ceramahmu, pasti engkau akan menyatakan permusuhan dengan mereka. Karena dalam hatimu tidak ada kecintaan pada Nabi, makanya engkau diam. Wabukduman abgadahum wasabdahum. Kalau kita benar-benar cinta pada Nabi, membenci orang-orang yang benci terhadap mereka, terhadap sahabat Nabi, wasabdahum, dan menghina mereka. Tiada lain adalah orang-orang Syiah yang ibadahnya adalah menghina sahabat Nabi. Kita jangan pura-pura tidak dengar. Kita jangan pura-pura tidak tahu. Kita ini hidup di Babel. Kita lihat bagaimana ustaznya Syiah Ali bin Umar Al-Habsyi menyebut menghina Nabi bahwa Nabi tidak mampu berbuat adil. Nabi tidak bisa berbuat adil. Ini fakta, bukan hanya berita. Nabi tidak bisa berbuat adil karena rayuan Aisyah. Ini kita terima sekarang. Ini kita hormati. Ini kita lindungi. Ini kita biarkan. Penghinaan mereka sungguh telah berlebihan. Ada tokoh Syiah yang menyatakan ayat yang disebut oleh Allah, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلَبِ. Contohnya بَلْعَمْ بَعُرَ itu seperti anjing. Kata si ulama Syiah ini ayat bukan untuk Bal'am Ba'ura, tapi Abu Bakar As-Siddiq. Famataluhu kamatalil kalab. Oleh karena itu, kata si ulama Syiah itu, boleh bagi kita menyebut Abu Bakar, Umar, Utsman dengan sebutan anjing dan babi. Inikah kita diam? Sampai kapan kita diam? Sampai kapan kita membisu? Kalau engkau benar cinta kepada Rasulullah, engkau tidak akan membiarkan hal ini. Menghina, merendahkan pemimpin-pemimpin kita, sahabat-sahabat Nabi, yang tiada lain mereka adalah mertua Rasulullah dan menantu Rasulullah. Yang ketiga, alamat cinta kita kepada Nabi, bughdu man abghadallah wa rasulah wa mu'adatu man ahdahu. Alamat cinta kita kepada Nabi adalah membenci orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya, dan membenci, memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Wa mujanabatu man qala sunnatahu wa ibtada'a fi dini. Tanda engkau cinta pada Nabi adalah menjauhi orang-orang yang bertentangan dengan sunnah Nabi. Wa ibtada'a fi dini, dan membuat hal baru dalam agamanya, artinya mengikuti aliran sesat. Tandamu cinta pada Nabi, jauhi mereka, musuhi mereka. Itu tanda engkau cinta pada Nabi. Wasif qalu kullu amrin yukhalif syari'ata. Dan engkau merasa tidak terima, merasa berat hati kalau ada orang-orang yang bertentangan dengan syariat, menyimpang dari syariat. Itulah tanda cinta pada Nabi, walaupun mereka adalah saudaramu, walaupun mereka adalah familimu, walaupun mereka adalah walaupun mereka adalah gurumu atau siapapun, wajib bagi kita memusuhi dan menjauhi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Walau kanu abahum au abna'ahum au ikhwanahum au asiratahum, engkau tidak akan mendapati suatu kaum beriman kepada Allah dan Rasulnya tapi mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kau tidak dinyatakan beriman jika kau masih berkasih sayang dengan orang-orang Syiah. Masih menganggap Syiah saudara, engkau tidak beriman. Ada lisan Al-Quran. Jika engkau menganggap mereka saudara, melindungi mereka, berkasih sayang dengan mereka, menghadiri pernikahan mereka, mengundang mereka ke acara pernikahan, bersalaman dengan mereka, memberikan salam dengan mereka, engkau tidak beriman. Atas dasar Al-Qur'anul Karim, walaupun mereka itu adalah ayah-ayahmu. Kalau ayah tapi akidahnya keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus putus. Kalau kita punya anak-anak berakidah Syiah, usir mereka dari rumahmu. Karena tidak mungkin terkumpul dalam satu atap berlainan akidah. Walaupun saudara-saudaramu ataupun keluargamu. Dikomentari oleh Syekh Qadiyat, wa haula ashabu sallallahu alaihi wasallam, mereka para sahabat Nabi, qatalu ahbabahum, mereka para sahabat Nabi memerangi kekasih-kekasih mereka, teman-teman dekat mereka, karena akidahnya berbeda. Wa qatalu abahum, sampai mereka berperang melawan ayah-ayah mereka karena ayahnya kafir. Wa qatalu abna'ahum, dan memerangi anak-anaknya sendiri, buah hatinya sendiri, fi mardati, demi Rasulullah, demi mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Itulah para sahabat Nabi. Mudah-mudahan pelajaran yang sedikit tadi menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai golongan orang-orang yang cinta pada Nabi, melindungi Nabi, membela Nabi, dan juga terus meneruskan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.